صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelum kita mulai dari kajian, saya sampaikan afwan atas keterlambatan dari waktu yang disepakati. Mudah-mudahan antum bisa memaklumi kesepakatannya jam 9, akhirnya kemudian sampai setengah 10, bahkan lewat dari itu. Tentu ada sebabnya. Yang pertama, terkait saya harus dua kali bolak-balik. Yang pertama adalah membonceng istri, kemudian balik lagi membonceng anak yang bisa dibawa. Nah, yang kedua, karena ada keperluan, karena tadi menjelang berangkat ada yang bertanya dan nampaknya perlu dijawab. Yang kalau ditunda nanti belum tentu ada kesempatan lain, atau mungkin nanti situasinya sudah berbeda, sehingga nampaknya walaupun di waktu-waktu yang mendesak, waktu-waktu yang sempit mengharuskan saya harus segera memulai taklim berangkat, maka saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan itu terkait bagaimana kabar tentang datangnya Syekh Utsman As-Salimi, yang beritanya akan diupayakan pertemuan di antara asatidzah. Dengan pertanyaan seperti ini mengharuskan untuk saya jawab. Kalau saya tunda nanti jawabannya belum tentu bisa ada waktu, sehingga saya sempatkan untuk menjawabnya. Saya sebutkan secara ringkas kronologinya, bahwa telah tersebar kabar akan adanya daurah melalui SMS, demikian pula melalui internet, bahwa akan diadakannya daurah yang dihadiri oleh ulama dari negeri Yaman, yang beliau adalah Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala, dan Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala. Ya, insyaallah berita seperti ini sudah bukan kabar yang aneh, tetapi semuanya dari antum insyaallah sudah mengetahuinya. Ada yang jaga tadi? Nah, maka bertanya-tanyalah dari sekian ikhwah bagaimana tentang daurah ini. Maka kita tidak mengetahui tentang keberadaan daurah itu, artinya daurah yang memang biasa berlangsung setiap tahun, daurah nasional di Bantul. Ini bukan kita yang mengadakan, tetapi dari mereka, dari haula. Terkait dengan Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah, beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Nah, yang menurut kabarnya beliau hampir mirip dari sisi bicaranya, dari sisi pembawaannya dengan gurunya, dengan Syekh Muqbil rahimahullah. Yang sampai hari ini saya pun belum pernah bertemu, belum tahu bertatap muka, ketemu langsung dengan beliau. Yang jelas ini kedatangan beliau nampaknya yang pertama kali ke Indonesia. Beliau datang diundang mereka, yang tentunya husnudzan, baik sangka kita bahwa Syekh Utsman tidak tahu secara persis atau belum tahu banyak tentang situasi kondisi di medan dakwah di negeri ini, bagaimana peta dakwah dan sebagainya. Sehingga beliau pun menuruti dan menerima undangan tersebut. Nah, adapun Syekh Abdullah itu pernah bertemu dengan Ustaz Luqman Abidullah ketika umrah kemarin bulan April, yang ketika disampaikan kepada beliau tentang situasi yang demikian, bahwa daurah ini bukan kita yang mengadakan, beliau menyatakan ana la ahdur, bahwa saya tidak hadir. Demikian beritanya. Dan memang secara kenyataan bahwa beliau tidak hadir bersama dengan Syekh Utsman ketika berangkatnya Syekh Utsman menuju Jakarta dari Yaman tanggal 15 Mei. Syekh Utsman datang dan disambut mereka dan kemudian melangsungkan agenda daurahnya di beberapa tempat, di beberapa kota. Yang kemudian beliau menulis surat bahwa beliau dengan senang hati bisa bertemu dengan ahlu sunnah di negeri ini, dan kemudian bisa berharap ketemu juga para duat, para da'i di negeri ini. Nah, beliau mengharapkan untuk adanya pertemuan. Nah, alhasil itu keinginan beliau. Nah, yang kemudian dilayangkan surat itu kepada kita. Maka kita pun menanggapi permintaan itu menimbang maslahah dan mafsadah. Nah, apakah kita turuti untuk adanya pertemuan ini, dan yang meminta adalah Syekh Utsman hafizahullah. Sisi lain kita ingin menghargai dan memuliakan permintaan undangan beliau untuk ketemu, tapi di sisi lain pada pihak mereka yang sudah pengalaman dengan sebelumnya bahwa setiap akan diadakan pertemuan itu gagal. Entah kemudian mereka mengelak dengan berbagai alasan yang berbelit-belit, sebagaimana kejadian di Jakarta pada pertemuan yang pertama. Sekian ustaz-ustaz dari beberapa daerah datang ke sana untuk kumpul, meninggalkan ma'had, pondok-pondok mereka, meninggalkan aktivitas ngajar, kesibukannya dan sebagainya. Alasan mereka bermacam-macam, yang ada janji, yang sibuk, kemudian ada harus pergi ke Palembang dan sebagainya. Maka ternyata terjadi pula pada pertemuan yang kedua ini, yang disepakati setelah kita menimbang-nimbang maslahah dan mafsadah, kita iyakan, na'am, ya khair. Nah, di mana tempat kita bertemu? Maka ditetapkan di Jogja, di Pondok Ma'ad Al-Ansar, di Veteran. Nah, kapan itu? Jumat Lusa kemarin. Maka sebelum Jumat hari Rebunya kira-kira sudah berlangsung telepon menelpon antara Ustaz Syafruddin dari pihak kita menelpon kepada Dzulqarnain dari pihak mereka, kapan, apakah Syekh bisa dan sebagainya. Nah, alhasil pada kesimpulannya setelah pembicaraan lewat telepon, kemudian SMS dan sebagainya, kayaknya Syekh mungkin tidak bisa. Kemudian pada akhirnya Syekh bisa Jumat jam 9 pagi sampai jam 10. Nah, tibalah hari Jumat, para satidah sudah datang dari Jember, dari Malang, dari Jogja dan sekitarnya, Joglo Semar. Tahu Joglo Semar ya? Jogja, Solo, Semarang. Biar tidak ketinggalan istilah kalian, Joglo Semar. Jogja, Solo, Semarang. Nah, datang termasuk juga Ustaz Budin dari Gresik, kemudian Ustaz Muslim dari Indramayu dan sebagainya. Kumpul semua ustaz-ustaz, bukan orang yang tidak punya urusan, mereka sibuk, tapi karena urusan penting seperti ini ingin ketemu di akhir. Nah, tibalah hari Jumat pagi jam 7 coba ditelepon. Sekian kali telepon tidak diangkat-angkat. SMS tidak dijawab-jawab. Kira-kira masuk akal apa tidak? Ya, kalau orang ini bukan urusan pribadi antara Ustaz Syafruddin dengan Ustaz Qarnain, tapi ini di bawahnya membawai asal tidak punya janji, punya urusan yang penting untuk ketemu. Mestinya kalau sudah janji seperti itu, kira-kira HP-nya diaktifkan, kemudian dikasih alarm. Kalau memang harus istirahat, nanti jam sekian harus bangun untuk siap-siap dan sebagainya. Ya apa tidak? Nah, jam 7 telepon tidak diangkat sekian kali, SMS tidak dijawab, di akhir jam 8 SMS lagi, telepon lagi, tidak dijawab. Jam 9, sudah jam 9 ini, setengah 10 juga tidak ada jawaban. Jam 10 tidak ada jawaban pula. Ini hari Jumat ini, sudah lewat dari kesepakatan jam 9 sampai jam 10. Sampai-sampai Ustaz Syafruddin menyatakan tidak ada jawaban, tanggapan sampai detik ini dihubungi tidak bisa via telepon maupun SMS. Maka kami sebagai tuan rumah menyampaikan kepada antum masa tidak, jika menginginkan untuk pulang, kami juga tidak bisa menahannya. Jika masih tetap di sini, ahlan wa sahlan, dan kita menyiapkan makan siang setelah salat Jumat. Mestinya paling tidak apa? Ternyata sekitar jam 3:30 sore, Dzulqarnain menghasil SMS, afwan ana tertidur. Dengan begitu entengnya. Janji penting loh ini, urusan besar ini. Jika apa tertidur, masuk akal apa tidak? Kalau tertidur paling tidak sebelum tidur malam Jumat, dia sudah titip pesan sama yang lain, nanti bangunkan kalau saya habis subuh tidur karena capek, atau pasang alarm, atau usaha dan sebagainya. Jangan sampai terlewatkan. Bisa jadi kalau orang keniatannya baik, nah, dia mungkin semalaman suntuk tidak bisa tidur, akan berpikir bagaimana besok acara pertemuan nanti, kan begitu. 3:30 baru SMS tertidur. Dengan gampangnya tanpa ada beban menyampaikan seperti itu. Lah bagaimana tadi waktu Jumat tidak bangun berarti? Waktu mau Jumat apa tidak bangun, mengaktifkan HP-nya atau lihat HP-nya, kok baru 3:30 kemudian melayangkan SMS seperti itu. Ustaz-ustaz sudah bubar habis Jumat, kecuali yang masih bertahan di sana. Kemudian SMS bilang bahwa besok acara daurah di Pondok Pesantren Al-Madinah Grenjeng Boyolali, daurah Syekh Utsman As-Salimi dan Syekh Abdullah Al-Mar'i katanya. Sekaligus setelah itu pertemuan asatidzah di rumah Ustaz Naim katanya. Nah, ternyata Syekh Abdullah datang tanggal 31 berangkat dari arah Yaman menuju Jakarta. Langsung menuju ke sana, ke Boyolali. Kemudian dengan merubahnya pertemuan diganti di Solo, sekaligus setelah acara daurah dengan dua syekh secara bersama. Pertemuan berlangsung di rumah Ustaz Naim. Kira-kira mau dituruti apa enggak? Ini sudah pada bubar, tadi tidak ada tanggapan, kemudian besok wilayah ada acara seperti itu. Hah? Permainan apa bukan? Maunya baik, mau duduk, mau ketemu, ya Khair. Tapi kita timbang maslahah dan maksadah untuk yang kedua kalinya ketemu. Afwan, ini anak sampaikan kepada antum karena biar tidak terkena syubhat. Nanti mereka yang datang dari arah sana kemudian pulang bawa cerita ini, cerita itu, antum termakan. Ya. Selama ini saya membungkam, menutup mulut, tidak bicara masalah-masalah yang sifatnya seperti ini. Tapi nampaknya tidak bisa untuk ditahan, karena bukan rahasia lagi. Supaya tidak ada di antara antum terkecoh, terkena syubhat, termakan dengan cerita, dengan pembawaan antusias ceritanya, kemudian antum tinggal mengandung-andungkan kepala. Gitu ya. Sementara dari sisi lain antum tidak dapat informasi, hingga perlunya untuk disampaikan apa adanya. Wallahu a'lam, itulah kabar yang mudah-mudahan kabar yang benar dan semoga menjadi masukan yang baik buat antum bersama. Nah, sampai ada satu ustaz dari Ngawi yang tadinya sudah tidak sabar menunggu kabarnya, di telepon tidak ada kabar, di SMS tidak ada jawaban. Ustaz ini tadi menuju ke tempat menginapnya Syekh dengan mereka di dekat UGM Jogja. Jadi masih di wilayah Jogja. Ustaz ini tadi datang kepada mereka menyampaikan, kenapa antum tidak bisa menyepakati atau bisa apa mewujudkan dari acara pertemuan itu, sementara sekian ustaz sudah datang, mereka sibuk, mereka punya urusan demi masalah ini sehingga mereka perlukan. Nah, jawaban dari Abdul Mukti Al-Maidani menyatakan, apa kita ini Darul Bir? Darul Bir artinya yang punya dana untuk ngantarkan Syekh dari apa dekat UGM sana menuju Veteran. Berapa kilo sih antara UGM sama Veteran Kaliurang? Tidak sampai mungkin 1 jam. Ya, bahkan sangat sebentar. Artinya jawaban, suatu jawaban yang apa kira-kira menunjukkan apa? Bahasa Jakarta itu meledek. Apa kita ini Darul Bir? Darul Bir itu satu yayasan sosial yang menyandang dana. Apakah kita punya dana untuk ngantarkan Syekh dari UGM menuju ke sana? Sementara mereka bisa sewa villa yang mahal di Jakarta. Mereka bisa datangkan Ustaz Adnan dari Manado menuju Jogja supaya bisa hadir, tiket pesawat PP. Apa itu bukan Darul Bir? Dari mana dana seperti itu? Sekarang kemudian dalam masalah kepentingan yang besar, kalaupun mereka mau baik, kan saya diingatkan kemudian mereka diantarkan dari dekat UGM tadi menuju federal untuk ketemu, untuk berembuk, untuk mengeluarkan unek-unek, kemudian diutarakan secara terbuka semuanya biar selesai. Nah, sementara kita mau saya ketemu teman As-Salimi saja sulit. Sampai hari-hari sebelum itu, jauh-jauh hari kita telepon kepada panitia mereka, kita ingin minta nomor HP-nya Syekh Utsman yang ada di Indonesia. Tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban kecuali setelah sekian hari. Apa ini? Takut apa? Kita mau menyampaikan apa yang ada pada kita kepada beliau. Sementara ini beliau hanya mendengar dari mereka saja. Entah benar apa tidak, wallahu a'lam. Nah, ini modelnya asatidzah. Sekalian sudah, biar tahu itu. Yang katanya muridnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, belajar dari Syekh Fulan Timur Tengah. Bicara layaknya seorang alim di depan umat, tapi tidak amanah. Bagaimana lisannya? Bagaimana tentang janjinya? Jadi melihat seorang itu jangan tergiur dengan publikasi, dengan belajar ini, belajar ini. Banyak orang yang sesat yang belajar dengan sekian ulama, banyak. Maka bukan satu rekomendasi, sudah belajar dengan sekian ulama, kurang apa muridnya Syekh Al-Albani, katanya Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Salim Al-Hilali, nah, Abu Ishaq Al-Khuwaini di Yaman, Yahya Al-Hajuri, bahkan menantunya Syekh Mukbil Muhammad Al-Baydani. Nah, menjadi corong-corong ahli ahwa. Nah, maka tidak mesti kemudian orang itu berilmu kemudian bisa mengamalkan di atas ilmunya, kemudian ilmunya bisa menuntun ke jalan yang benar. Maka ilmu tadi bisa bermanfaat dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, itulah yang menjadi alasan kedua kenapa saya tadi terlambat. Kita mulai kajian pagi hari ini dibuka halaman ke-289, memasuki pada masalah ke-117. Dalam situasi fitnah seperti ini, bukan semakin menciutkan hati antum, ya, bukan semakin melemahkan, tapi justru seharusnya semakin membangkitkan antum, bahwa dalam kondisi fitnah yang seperti ini, dan entah bagaimana berikutnya, kita harus berpegang dengan ilmu. Harus dekat dengan ilmu, tentunya dengan dasar ikhlas, untuk mengangkat kejahilan pada diri kita, dijadikan ilmu yang bermanfaat, bukan kemudian tambah jauh, bahkan kemudian mutung. Walah, sudah kondisinya fitnah seperti ini, ustaz-ustaz saja seperti itu, apalagi yang lain. Nah, sudahlah, gak usah belajar, gak usah taklim. Wah, ini syaitan masuk di situ. Mulai mundur teratur, menghakimi pada dirinya sendiri. Buat apa kalau begitu? Ya sudahlah, karuan di rumah saja. Karuan dengarkan CD kan sudah sama dengan taklim. Tidak usah hadir pun tidak apa-apa. Iya, sekali dua kali dengan CD bisa rutin nanti belajar seperti itu. Rutin dengan waktunya, dengan harinya, kemudian dengan kebersamaannya, ketemu ikhwan, ketemu akhwat yang di situ membangkitkan semangat antum. Kemudian hadirnya kalian di masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ dihadiri para malaikat Allah. Beda dengan sendiri. Sekali dua kali masih semangat, kemudian dikalahkan dengan kesibukan yang lain. Wala taklim, wala dengarkan sidi. Wala dengarkan taklim, wala belajar sama sekali. Akhirnya hanyut. Berarti masuk kepada jebakan syaitan. Hati-hati bahwa kebenaran semakin samar dengan berjalannya waktu. Antum harus semangat menuntut ilmu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa syubhat itu mengancam kepada siapapun. Wasyubhatu khattafah, benarlah yang dinyatakan bahwa syubhat itu menyambar. Hati-hati. Wal qulubu dha'ifah, dan hati itu lemah. Nah, maka di dalam salaf atau ahlu sunnah itu ada ujiannya. Tadinya semua bisa menyatakan salaf, salaf, salaf. Jangan dikira kemudian setelah salaf tanpa adanya ujian. Lihat mana yang betul-betul salaf dan mana yang bukan. Mana yang istiqamah, mana yang bukan. Nah, serpihan demi serpihan sampai kemudian difilter mana yang betul-betul salaf. Nah, itu merupakan nikmat ketika orang bisa istiqamah dalam kondisi zaman seperti ini. Kita lanjutkan terus dari kajian kita pembahasan tentang al-imanu bi ba'di ma unzila duna ba'din.